Kapan-kapan aja insya Allah kita bisa ketemu lagi ya. Satu buah lagu lagi buat kalian semua yang ada di sini. Kita nyanyi sama-sama. Spesial buat Seramania juga Vianisti yang hadir di sini. Satu buah lagu terakhir persembahan dari Via. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.